hata siku sita kukukaribisha tena. Wangu moyo kavunja vunja, mara ya pili kanenda tena. Ikapita muda akaja na anipa penzi tamu kama asali, anshika mkono nimetosheka. Kukosa bwana sasa wajuta, unayemwendea usidhani ni tofauti. Usije ukadanganyika, kila binti ataka penzi tama asali, ashikwe mkono na atosheke.